Wes pirang-pirang wengi ora bisa turu, mergo tansah kelingan marang sliramu. Ning netro katon nyoto esem gemuyumu, ati tansah tratapan naliko nyanding sliramu. Rasa kangenku pengen ketemu, mung bisa nyawang fotomu, krungu suaramu marake tentrem atiku. Duh kowe cah ayu sing ono ning jero ati. Karena kita tercipta untuk selalu bersama, dirimu diriku telah menjadi satu, satu cinta satu hati untuk selamanya. Jangan pernah ada dusta di antara kita. Dengarkanlah laguku sebagai pengobat rasa kangenku. Tapan naliko nyanding sliramu.